Ya wali ingin kataba aminun di ahadin arafa lazatad jima'i yas'aluhu lazatad jima'i kataba ilaih di jawab ini ala rukiyun la ta'arifu illa ila wasalza ilaih di illa para yukayyaku bilqari wal kitab. Contoh kedua, orang yang lama kucuk-cuk apabila bersuara lawan kurang merasa lezatnya setubuh, bagaimana rasanya? Ujar sinam. Merasa normal. Artinya jawabannya ini masalah rasa. Nah, jadi engkau kalau bisa mengetahui kecuali engkau merasa juga. Lamun hendak pikir setan kada kawal untung kada kawal untung lisan. Ya wali ba'du as'alatika min hadzal qadir wa amma qadar alladhi yukayyabu bil qalb wal kitaba faqad bayyantu fi kitab al ihya al ulum. Kamu ini ini yang mungkin dia berlaku. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ulun rumah tangga banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta rida, minta halal kepada pian dirasaan dunia dan akhirat. Dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan panjang umur selamat. Amin. Allahumma amin. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على هذا الحياة وعلى الأمر بأن العالمين يا الله وعلى الآمنين اللهم احفظنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وأجعلنا بالموت أهل الإيمان برحمتك يا أرحم يا رحمن. Sinin mengatakan kepada murid sini, walahi anakku, karena bahwasanya seseorang itu bisi abah ada tiga. Pertama abah min tuha, dua abah bujur, yang ketiba yaitu abah yang melajari paguruan. Paguruan ini lebih akbar daripada min tuha dan lebih akbar daripada anak abah biasa. Jadi ujar sini, walahi anakku. Bakal asalnya tiga minat terkabir sebahagian pertanyaan engkau di dalam surat ini yang dikirim kepada aku, termasuk hadal kabir ini pembicaraan, artinya termasuk ilmunya, ilmu zauqi. Ada kalau ditulis dan ada kalau dipandang. Wa amal qadaru alladhi yubayyahu bil qawli wal kitabati faqad bayyantuhu fi kitabina ihya'il ulum wa ghairihi. Adapun qadar yang bisa dinyatakan dengan kata dan tulisan, maka itu sudah aku nyatakan di dalam kitabku ihya'il ulum, Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya. Minat tasawufi daripada segala karanganku. Qabruhuna, maka carilah engkau di sana. Wa amma huna, adapun di dalam kulasah ini, pengakulna ala tarikatul isyarat. Maka yang kami bicarakan sendiri adalah isyarat sebenarnya, bukan nyata-nyata. Wa sa'alani amma yajibu ala muridi tariqil haqq jalla wa ala. Engkau, hai anakku, menanyakan kepada aku daripada perkara yang wajib atas orang yang berkehendak selamat menuju Allah Ta'ala. Wa'alam, maka katakan oleh mujalannya itu, anna awwala ma yajibu alaihi al-i'tiqadu salimu al-qali anil bid'ah. Pertama, lebih dulu ia belajar i'tiqad yang ahli sunnah wal jamaah dan jauh daripada i'tiqad yang bid'ah. Itu dulu kalau kita hendak berjalan menuju Allah, tauhid dibujurakan dulu. Jangan tauhid yang 72 macam saja. Ambil tauhid yang ahli sunnah jamaah, bagaimana sudah dibacakan enam huruf Arabnya, sudah para Nabi Usman Betawi yang huruf Melayunya, kecuali Mutawi karena Arabnya sudah, itu surat surat Kifayatul Awam, sudah dibacakan di langgak, sudah. Mulai di keraton sampai di sini, berapa kali bulik, sifat 26, pertama-tama kita mesti itikad, kita bujur dulu. Maka wajah ini banyak juga orang mengajar itikad yang sasar. Tadal itu pun tadi. Qad alima kullu nafsin masyrabahum. Kullun fi falakin yasbahum. Itu ujar Arab-Arab kan. Artinya apabila kapal udara, itu kan masing-masing ada tujuannya. Ini ada pesawatnya, pesawat ini menuju ke sini kan. Nang menuju ke Allah hanya satu. Nang menuju ke lain dari Allah 72. Jadi apabila tabrak ke dalam pasukan 72, tidak apa-apa. Jadi kita bulik-bulik aja yang karangan Nabi Usman itu, yang sifat 20 karangan Usman berat. Pertama ujul takutnya Adam, setelah tiada dalilnya Allah, dari Allah, sama Allah, dari Allah, dari itu maka patut bagi mu'min muta kita kawasannya, hendaklah ia mengingatkan Allah di dalam setiap hal awalnya. Itu. Ya kalau sudah takut di ujul, dalilnya ada, sudah. Lawanannya ada, pakaiannya waktu berlihat jangan lupa, berdengar jangan lupa, bergerak berdiam jangan lupa sama Allah. Karena yang dilihatnya semuanya perbuatan Allah. Masa orang-orang melihat perbuatan misalnya aku nah, lalu minta nah ikan melihat awal, ikan melihat perbuatan itu lalu pada lawan awak-awaknya tak terlihat juga. Kalau perbuatan itu adalah kisah daripada yang berbuat. Itu Pak. Ini amalakan ini, nah tapi orang-orang memikirkan dunia, duit, bini, anak, itu pada kawar. Tanding-ding lawan dunia-dunia ini tadi. Gitu orang kan udah hijab lagi. Kalau orang hijab itu, sakit hatinya. Berarti apa aja orang hijab itu sugi-sugi misalnya, kadang-kadang kita cepat sakit hati, itu sudah tak tutup lah lu. Hatinya mati sudah, jadi kan merasa sakit lagi, belum mati. Bazar sakit. Menyamati mati itu katanya merasa rugi, merasa apa, macam-macam itu. Lalu kalau diri sudah suka, kata kawan, menuntut ilmu jadi ulama, anak barang disiapakan menjadi ulama. Namun anak semuanya jadi ahli dunia juga, cucu barang, cucu itu ya Allah, menantu barang. Daripada membuyurkan di dalam hati ini ada untuk kebaikannya. Ada namun semuanya ancur, orang laki bini sudah kada alim, anak kada alim, itu kada alim, itu pulang pas. gugur lalu mendebau. Wa'idam anna awal ma'ajibu alaih al-jabar salimul qawli al-bidah. Awal-awalnya yang wajib atas itu i'tiqad yang benar, yang kosong dari segala bid'ah. Adzani at-taubatun nasuh. Yang kedua, harus taubatnya benar-benar. Nasuh benar-benar. Artinya, kalau lawan Allah Ta'ala itu tinggal sembahyang ya Allah. Ya kan, zakat ya Allah. Apalagi puasa di Allah. Itu lawan Allah. Nah, kalau lawan makhluk, misalnya mengambil duit orang, atau mengambil makanan di orang, atau mengambil pakaian di orang. Pokoknya mengambil hak orang, pada kita ampunnya diambil, itu pada seribu atau ampunnya, maka itu pada guru itu. Nah, atau menyambat orang, ya, maka nilainya, apabila kita duduk, baduan, pada sunyi daripada menyambat orang. Jadi banyak menyerongong, ini namanya menyerongong, menyambat orang itu gila. Maka kata bakawangan adalah semalaman bakawangan aja. Siang seharian dulu. Bawian di situ apa? Omong. Kadang-kadang yang dibicarakan yang diomong apa itu ulama. Sidin alim kenapa? Kalau membicarakan seorang dagang, sidin alim jauh-jauh berbedanya. Kenapa nama dagang? Ngesek-ngesekan orang alim kenapa? Jauh banget bedanya. Coba bila manusia sudah kubur dunia, maka lawan ulama yang berani melawan. Yang cepatnya yang bujur di mana? Mesti lawan guru belajar yang bujur. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Pamakayanya ada kurang. Itu ingat Rasulullah Ta'ala itu wujud. Ada tidak, artinya Allah itu sedia mustahil pemulaan. Amalannya kita tuh syukur dengan Allah Ta'ala. Sebab nang mulai Allah, oh Allah Ta'ala. Gerak dan diam Allah Ta'ala, bacaan Allah Ta'ala, kanjian Allah Ta'ala. Matanya Allah Ta'ala juga, telinganya Allah Ta'ala juga, pendengaran Allah Ta'ala juga, muntung Allah Ta'ala juga. Andal kan Allah Ta'ala juga namanya. Rumah lah, kursi dan apa, namanya itu. Perbuatan Allah Ta'ala jadi kemana pun, pada bisa lupa dengan Allah. Baik, nama Tuhan lu, dalam wajibullah. Kemana kamu berhadap di situ, wujudnya Allah. Ini diamalkan, tapi bila tidak mengalaman, dunia kan apa namanya ini. Maka itu siksa malamnya. Nang kita lupa dalam Tuhan, malamnya siksa. Jangan menyangka senang-senang kita. Namun disiksa siang malam, yaitu lupa dalam Tuhan. Lupa dalam Tuhan itu siksa. Fama azabi illa fama hijabi illa azabi. Terbimbing aku itu menjadi hijab. Menjadi azab dalam hijab. Pama hijabi illa azabi. Artinya pama azabi illa hijabi. Sedangkan itu umur sudah 60 tahun. Yang kalau saya mengatakan mereka bisa melalui sebuah umur. Mengatakan mereka bisa melalui kami. Itu Allah Ta'ala. Bubur banget. Bini tiga bisik. Apabila seorang mati, nomor tiga tinggalnya. Hanya apa? Bangun membuat dalam kubur. Membuat aja dalam kubur, ada pernah melihat nih bini membuat lakinya dalam kubur, ada. Kadang-kadang anaknya kadang-kadang membuat dalam kubur. Dan kadang-kadang anaknya kadang-kadang membuat dalam kubur, kadang-kadang bisa. Cobaan suruh anaknya dalam kubur membuat, bisa merengkak kaki ini. Membelakang kiblat, kalau nggak ada kiblat, anaknya bahlul. Melihat orang mandak mayat di kubur kalau bisa. Sekalinya seorang lapar musibah mati cerita. Mandak luput sekalinya. Apalagi mayatnya itu bertebalak. Anak bertebalak itu mayatnya itu pun bertilandang. Mati di Surabaya, dibawa kemari. Langsung tebalaknya di labu, kandang dulu. Lihatin dulu, buka dulu, kalau itu bertilandang kayak Palestina. Hah? Orang Islam putih pakaiannya. Ya, apa namanya itu? Kapan bah? Menurang kapil coba, ya pada orang tak menonton. Baik-baik, orang kapan? Berjelantang pulang, berjelantang belakang. Anak masih ini manusia banyak yang pada ingat on mati itu banyak banget bagi mian lelaki. Jadi lah menurut kita sudah 60, rasa para kalam kubur ini. Kalau tadi bakawan mana? Kalau kawan lagi itu bakawan mana? Lalu tahijab saja menyebab awal tahijab, bakawal tahijab, maka tahijab itu hadrat orangnya. Sakit hati, sakit pikiran, gara-gara bakawal. Nambalan sakit hati ini mengumpulakan dulunya. Penyakit hijab dari hari ini, esok-esoknya, sampai masanya setahun, timbul sakit hatinya. Di situ kan ibarat orang picek, terkoba jalan, lumput pulang, mana picek melumput. Padahal orang menonton, saya bilang diri, macam apa? Itu nung, kubur-kubur itu nah. Paling tapi bujur juga kan, jarai. Paling masuk cuma sekali, nengangnya kubur kuita. Ada nung, kada lalu, di rumah misalnya pada cuma itu ini ya Pak kubur kada di rumah baca Quran misalnya 4 hari sahasam gasan arwah umma 4 hari sahasam gasan apa biar kan dia ada kuburnya ya ada juga sugih kulitan di kubur ini apa ini kan dia nonton TV siang malam sambada kan TV ini 24 jam di sini banyak demos. Wah ini pulang ada ustaz pembunuhan itu. Nah kalau pembunuhan dajjal banyak mana ini juga dajjal banyak mana ada. Pulang suruh memburu apa? Surga diburu, ini hantu namanya buru. Tujuannya apa? Cari duit. Kada kawal dia apa? Kada kawal lagi sih. Kada kawal lagi sih. Hari ini nada lebih bagus daripada itu. Esok lebih bagus dari esok, jadi memburuk aja. Tinggal kita aja lagi pegangan pertama, bujur-bujur itikat tenang di dalam hati kita nih, jangan pasang. Jangan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apalagi artinya Mujassimah, Falasifah, dan lain-lain, jangan. Ini di sini belajar kebatinan, di situ belajar kebatinan, sebetulnya bebingian. Muridnya di situ pulang rakyat, muridnya pulang tahan malam, mulai. Kitabnya apa? Dulu Nabi Ibrahim siapa yang belajar? Nukar di pasar. Adang-adang dulu. Nang cocok banget kita karangan Al Qusman Batawi itu sudah. Sifat 20 itu pertama ujud artinya ada mustahil tiada dalilnya Allah. Allah di kalapas sama Allah menunggu maka sugiannya bagi mukmin mutlakir bahwasanya ia ingat akan Allah Ta'ala dalam tiap hal awalnya. Hanya kibdam syukur orang. Hanya bapak itu bukan kakak, mustahil panah. Kita pak, mati segalanya, istiqfar lawan taubat amalannya. Dikir nang ketambah ya, syukur nang kedua, taubat istiqfar namanya. Nang ketiga, yang ini nomor dua, taubat. Taubat nang bujur-bujur. Jangan membulik-bulik lagi. Nah, lalu diperiksa. Aku mengerja dosa ini sebabnya apa? Sebabnya aku bergaul. Lamun sambutnya jadi berdosa itu begaul, tajung juga begaul sama sekali. Jadi selamat saja pintunya, pintu maksiat tadi dikunci, ikut tutup. Apalagi apabila begaul, ada dosa. Lamun nabulah nabat obat nasuhat, tapi begaul terus yang malam.